Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Setiap langkah kita di sana ada nikmat Allah. Setiap detik kehidupan kita di situ ada nikmat Allah. Selama bumi masih dipijak dan langit masih dijunjung, di situ ada nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Maka tugas kita adalah mensyukuri dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Lalu kita mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Taala atas segala kelalaian itu. Dan nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal, ilmu yang bersanding dengan praktek nyata. Dan itu yang diminta oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang produktif, yang melahirkan amal soleh. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Itu diminta setiap pagi, hadirin. Maka bersyukurlah ketika setiap pagi kita bisa bersama Riyadhus Shalihin, sehingga kita bisa mengerjakan porsi pertama, yaitu mempelajari ilmu. Lalu setelah kajian selesai, porsi kita yang kedua itu harus kita perjuangkan, yaitu mengamalkan apa yang kita pelajari dengan segala kebodohan dan keterbatasan kita. Dan semoga kita bisa menyandingkan ilmu dan amal. Dan ketika kita tergelincir, segera istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Karena kita bukan manusia-manusia sempurna. Kita bukan manusia super. Kita hanya seorang hamba yang penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama, seluruh ahli ilm, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin. Dan sebagaimana yang kemarin kita bahas, kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-wasiyah bin nisa, bab wasiat untuk berbuat baik kepada wanita, bab wasiat berbuat baik untuk kepada, atau wasiat untuk berbuat baik pada wanita atau dengan wanita. Dan hadirin Allah muliakan, ini adalah kelanjutan dari bab berlemah lembut dan berbuat baik dengan pihak-pihak yang lemah, anak yatim, anak perempuan, fakir miskin, sedang rapuh dan lain sebagainya. Dan setelah itu Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah itu membawakan bab ini, babul wasiyah bin nisa, bab memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Dan ayat yang pertama kali dibawakan al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai pembuka bab ini adalah surat an-nisa ayat 19. Allah berfirman, beliau membawakan penggalan ayat tersebut, bukan ayat yang sempurna atau utuh, dan itu hal yang biasa kalau kita ikuti Riyadhus Shalihin dari awal sampai akhir. Ada yang beri, ada dalam kesempatan beliau membawakan ayat yang utuh, dan ada kesempatan yang beliau membawakan penggalan sesuai dengan konteks dari bab tersebut. Dan dalam bab ini beliau membawakan penggalan surat An-Nisa 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an waj'alallahu fihi khairan katsira. Allah berfirman di akhir-akhir ayat ini dan berinteraksilah dengan mereka. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi berinteraksilah dengan mereka, dengan wanita atau dengan istri, dengan cara yang ma'ruf. Jadi berinteraksilah dengan wanita atau dengan istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Itu hal atau penggalan yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Sebenarnya berikutnya pun masih berkaitan, fa'in karihtumuhun, dan apabila kalian tidak menyukai mereka, di penggalan atau kelanjutan dan penutupan dari ayat ini, dan jika kalian tidak menyukai mereka, jika kalian tidak atau kamu tidak menyukai istrimu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kalau itu sampai terjadi, kalau itu sampai terjadi, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Semoga apa yang kalian tidak sukai itu, atau jika kalian tidak menyukai sesuatu, justru Allah memberikan atau menjadikan dari hal itu kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Jadi jangan kalau gak suka sama istri dikit-dikit dicerai, dilepaskan atau disingkirkan. Istri kita gak ada yang sempurna. Bisa jadi memang ada sifat yang kita gak suka dari istri kita, tapi kalau kita sabar, Allah kan jadikan endingnya baik. Atau ada sisi lain dari istri kita yang baik dan bisa mengcover kekurangan istri kita tersebut. Itu surat An-Nisa 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, kita lihat bahasa Arabnya ya. Makanya ini pentingnya bahasa Arab. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, di baris kedua kalau di layar. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang artinya berinteraksilah, bergaullah, perlakukanlah mereka dengan baik. itu terjemahan bahasa Indonesia, tapi kita ingin lebih dalam sejenak meresapi kata perintah wa ashiruhunna. Ashiruhunna ini kata kerja perintah, makanya diartikan maka pergaulilah mereka, berinteraksilah dengan mereka. Namun kalau kita selami, ini semakin menarik hadirin. Jadi kalau kita terjemahkan simpel, apa terjemahan simpelnya? Wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah gitu. Berinteraksilah, bergaulah dengan cara yang ma'ruf. Itu kalau kita terjemahkan simpel. Tapi kalau kita lebih dalam, akan jauh lebih menarik dan akan jauh lebih indah. Karena ashiru atau asyara, yu'ashiru ashir atau mu'ashara, itu dari kata-kata atau dari huruf ain, shin, ra. Jadi dari tiga huruf ain, shin, ra. Makanya yang lain tambahan, kata dasarnya itu ain, shin, ra. Nah, ain, shin, ra dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Allama Ibnul Arabi, itu dalam bahasa Arab artinya al-kamal wat-tamam. Al-kamal wat-tamam artinya itu kesempurnaan. Kesempurnaan. Jadi ain, shin, ra itu secara bahasa bermakna kesempurnaan. Oleh karena itu orang Arab menamakan saudara kandung dan kerabat dekat dengan nama Ashirah. Dengan nama apa? Ashirah. Dengan nama Ashirah. Hadirin yang Allah muliakan, coba kita buka surat Asy-Syu'ara ayat 214. Asy-Syu'ara ayat 214. Ketemu ayatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah ini lihat bahasa Arabnya. Ashirah dari ain, shin, ra. Artinya apa? Dan berilah peringatan. Peringatan itu anzir ya. Kepada siapa? Kepada ashirah Anda yang terdekat. Diterjemahkan apa? Kerabat-kerabat Anda, keluarga Anda yang terdekat. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ini perintah kepada Nabi SAW untuk memberikan peringatan kepada orang-orang terdekat beliau, ashirah, kepada keluarga dekat beliau. Jadi hadirin Allah muliakan, keluarga dalam bahasa Arab, khususnya keluarga kandung dan yang terdekat, itu dinamakan apa? Ashirah. Dari huruf dasar ain, shin, ra. Kenapa keluarga dinamakan ashirah? Kata para ulama, fa innahu bidzalika kamula amruhum. Karena dengan support dari keluarga terdekatlah urusan-urusan kita itu menjadi berhasil dengan sempurna. Itu alasannya kenapa dinamakan ashirah. Dan itu menariknya bahasa Arab, penamaan itu ada maknanya, bukan ngasal, ada maknanya. Jadi penamaan itu ada filosofinya, kenapa dinamakan ini Sebagaimana kemarin kita bahas tentang apa? Masih ingat gak? Kenapa wanita dinamakan Akmal Jariah? Aduh, kurang tidur jadi. Kenapa wanita dinamakan Jariah? Alasannya kenapa? Masih ingat gak? Karena apa? Jariah itu artinya apa? Secara bahasa, berlari. Orang yang berlari, pelari itu jari, al-jari atau jariah. Karena karakter wanita itu senantiasa membantu. Jadi gak selesai-selesai wanita itu lari ke sana, lari ke sini untuk bantu orang gitu loh. Lari ke sini, nanti dari dapur, nanti ke ini, nanti di sini segala macam, mungkin keluar. Itu ngurusin keluarganya gitu. Jadi dia berlari dalam mengurus suami, mengurus ini tanpa kenal lelah. Nah, itu dinamakan jariah. Karena karakter wanita itu pada dasarnya itu helpful, suka membantu, dan kalau bantu tuh totalitas. Jadi kalau bantu tuh gak lelet. Ini orang, ini lama banget sih ini istriku ini gak begitu, tapi cuma tak tak tak tak tak tak tak gitu, kayak seorang pelari. Itu poinnya. Jadi kalau jadi wanita tuh sejatinya itu. Menarik ya bahasa Arab, itu poin bahasa Arab tuh. Jadi kita ngerti, oh jari. Jadi penamaan tuh ada ininya. Kenapa kamu dinamakan ini? Karena kamu tuh karakternya harus begini, begini, begini. Oh iya, iya, Masya Allah. Harus begini. Itu tadi. Kenapa keluarga dinamakan asyirah? Karena urusan kita akan berhasil dengan baik setelah taufik Allah dengan support keluarga. Makanya dinamakan asyirah. Itu kan memberikan pesan bahwa dulu kultur kita itu keluarga itu guyub, saling support, saling dukung. Gitu loh. Makanya sangat wajar ada bisnis keluarga gitu loh. Kita jalan-jalan sama-sama. Ya itu karena memang keluarga tuh itu. Bidzalika kamula amruhum. Gitu. Karena dengannya urusan-urusan seseorang itu akan selesai dengan sempurna. Dengan kakaknya backup, adiknya backup, pokoknya semuanya itu gitu keluarga itu harusnya. Gitu hadirin. Jadi itulah kenapa dinamakan asyirah, karena sempurna. Karena dengan keluarga lah urusan orang jadi sempurna setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan keluarga urusan jadi sempurna, karena ain shin ra arti bahasanya apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan. Jelas ini. Atau siapa yang belajar bahasa Arab? Udah belajar angka dalam bahasa Arab belum? Nah, belajar bahasa. Ah, coba satu apa satu? Wah, Masya Allah. Dua. Masya Allah. Tiga. Masya Allah. 427. Lah gimana sih ini? Kalau empat atau empat? Ah, arba'ah. Terus lima. Khamsa, enam, sita, tujuh. Masya Allah. Anda kenapa senyum-senyum begini kan? Agak-agak meremehkan begitu. Terus, delapan apa? Sama ini ya. Terus? Asyara. Ah. Itulah kata Allah, kenapa angka 10 dinamakan asyara. Karena angka 10 itu identik dengan nilai sempurna. Nah itu. Makanya dinamakan asyara. Karena ain shin ra itu artinya kesempurnaan. Makanya kalau nilai ujian kita dapat sempurna berapa nilainya? 10. Gak cocok sama 8, sama dia tuh gak cocok. Asyarah. Makanya kalau guru-guru orang Arab tuh kalau dapat 10, asyarah tamam gitu katanya. Tamam, sempurna gitu. Karena tijati ya Syekh gitu. Berapa nilai saya? Tamam. Gak mungkin kalau guru bilang tamam tiba-tiba dapat di rapot 7 tuh gak mungkin. Berarti mungkin beliau tuh menganggap kita tamamnya kita 7 misalnya. Enggak, tamam tuh bukan 7, tamam tuh 10. Menarik kan bahasa Arab itu hadirin. Jadi ada maknanya gitu. Kenapa? Jadi bukan hanya asyara. Tapi kenapa dinamakan asyara? Oh, karena asyara itu sempurna. Gitu. Jadi kata tuh ada maknanya gitu, ada ruhnya, ada ininya, ada karakternya setiap kata itu. Menarik bahasa Arab. Ya makanya Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'anul Karim. Makanya apa namanya? Dari setiap kata itulah lahir banyak hukum di dalam Al-Qur'an. Itu bahas masalah apa sih makna dari kata ini, nanti hukumnya beda itu. Itu poin. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang berinteraksi dengan istri atau dengan wanita, Allah menggunakan kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa pakai kata wa'ashiruhun? Kenapa ada kata asyaronya? Kata para ulama, penyebabnya adalah jika seseorang itu memutuskan untuk menikahi wanita, memutuskan untuk akad nikah dengan wanita, membuat sebuah langkah, saya akan menikahi dia. Maka tugasnya adalah berinteraksi, bergaul dengan cara yang paling sempurna. Setiap suami harus berusaha memberikan yang terbaik buat istrinya, sesempurna yang ia bisa. Itu poinnya, sesempurna dengan yang ia bisa atau sesempurna yang ia bisa. Jadi ini bukan tentang berinteraksi dengan cara yang baik. Asyara itu tamam. Jadi simpel aja. Makanya kenapa dia menggunakan kata asyara wa asyiruhunna. Jadi kalau interaksi kita dengan istri, misalnya interaksi kita dengan istri selama sepekan, selama sebulan, itu bisa dinilai oleh seorang guru misalnya, nah nilai kita 10. Bisa gak tuh? Kayaknya kita gagal semua ini kalau begini. Nilai kita semua kira-kira begitulah filosofi maknanya. Kalau kita berinteraksi dengan istri, gimana caranya dapat nilai sempurna gitu loh. Bagaimana caranya dapat nilai sempurna? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gimana hadirin? Gimana? Ya mau nikah jadi nikah gak kalau begini ceritanya? Aduh, kayaknya aku tunda tahun depan aja lah Pak Ustadz. Kayaknya kalau karakterku gini mungkin dapat 5,5 kali ini. Kalau yang sudah menikah gimana hadirin? Kayaknya aku break dulu aja lah Pak Ustadz. Kayaknya butuh istirahat. Lu jangan break dulu, perbaiki dengan minta pertolongan sama Allah. Dalam ternyata hadirinnya. Makanya sebagaimana istri harus taat kepada suami. Istri dikatakan fa innahu jannatuki aw naruk. Istri kalau melihat suaminya itu, lihatlah dengan tatapan suamimu itu surga atau nerakamu. Bahkan istri itu kalau mau puasa sunnah izin suami. Ya itu kotak istri, tapi jangan lupa kotak suami pun juga tidak kalah menantang hadirin. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan berinteraksilah sesempurna mungkin dengan istri Anda. Itu kalau kita lihat tafsir ayat ini. Dari sini intermezzo aja ya. Kita lihat ya perbedaan antara baca terjemah dengan tafsir. Itu bedanya. Kalau terjemah simpel aja, bergaulah dengan istrimu dengan patut. Tapi kalau kita buka lembaran-lembaran buku-buku tafsir ulama kita, kita akan diajak menyelam setiap kata tuh dikaji. Kenapa dikasih ini? Dan itu dampak kepada iman kita itu berbeda hadirin. Makanya hadirin sekalian, itu keterangan dari Al-Imam Ibnu Al-Arabi. Coba kita lihat keterangan Ibnu Katsir. Lihat. Dan ini sangat berkorelasi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tujibu aqwalakum lahunna, perbaiki ucapan kalian ketika bersama istri kalian, berbicaralah dengan baik kepada istri kalian. Tujibu aqwalakum lahunna. Jadi kalau bicara sama istri harus pakai bahasa yang baik. Itu yang pertama. Wahassinu af'alakum. Wahassinu aqwal af'alakum. Dan perbaiki sikap kalian kepada istri kalian. Perbaiki sikap kalian pada istri kalian. Berhenti? Enggak. Lanjut. Wahai'atikum bihasabi kudratikum kama tuhibu dhalika minha. Lalu perbaiki penampilan kalian di hadapan mereka. Semampu kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana kalian atau engkau menginginkan itu dari istrimu. Kita pengen istri kita tampil perfeksionis depan kita, ya kita tampil perfeksionis juga di hadapan dia. Faf'al anta biha mithlahu. Lakukan hal yang sama untuk istrimu. Jadi kita nuntut apa dari istri kita, kita perlakukan istri kita seperti itu. Aku gak mau tahu ya, kamu harus prioritaskan aku. Ya prioritaskan dia juga. Gitu. Kamu harus tampil total ya sama suami. Aku ini suamimu, ya tampil total juga di hadapan istri Anda. Jadi bayangin kata Ibnu Katsir, jadi yang harus dibenahi itu ucapan, sikap dan perbuatan, bahkan penampilan, gitu, hayat, gestur, itu harus diperbaiki depan istri. Gitu. Aroma gitu. Kalau depan istri itu jangan bau gitu loh. Kalau keluar tuh pakai parfum, Pak istri enggak. Mentok-mentok minyak kayu putih, minyak tawon, enggak masalah, tapi ya balance lah gitu loh. Anda kalau ada resepsi pakai minyak kayu putih, minyak tawon itu gimana misalnya? Oh itu emang hobi Anda, hobi aku Pak Ustaz. Aku paling suka dengan scentnya minyak kayu putih. Ya udah kalau begitu. Tapi kalau di luar tuh tampil harum wangi, ya depan istri juga baik lah hadirin. Makanya kan bukan hanya ucapan, perbuatan, penampilan. Kenapa? Karena targetnya kalau berinteraksi dengan istri, dalam tanda kutip ya, kita mengincar nilai berapa? Asyarah, 10. Itu. Asyarah, 10. Maka tidak heran di sisi yang lain, istri diperintahkan untuk taat sama suami. Menomor satu suami. Karena jika dua sisi ini berjalan paralel, itu indah kehidupan. Jadi istri jangan bilang, aduh aku tuh kayak merasa dibelenggu setelah menikah. Berarti ada yang salah. Karena kalau pernikahannya komprehensif, pernikahannya utuh, masing-masing pihak menjalankan kotaknya masing-masing, maka yang tercipta adalah keindahan, dilapisi keindahan. Suami memainkan perannya, istri memainkan perannya, akan ketemu terus, gak akan bentrok. Ya kalau miss wajar lah, siapa yang sempurna. Tapi kan enak, indah. Di sisi suami, suami selalu berusaha mengejar nilai 10 dalam tanda kutip, karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Di sisi istri, istri tidak ingin menghilangkan senyum dari wajah suaminya. Istri ingin bahkan menghibur suaminya. Lihat bagaimana istri-istri para sahabat radhiyallahu taala anhunna. Istri yang memberikan yang terbaik, berkhidmat, taat. Jadi balance gitulah hadirin. Itu luar biasa. Nah, hadirin yang Allah muliakan. Penutupannya kembali ke ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan berinteraksilah dengan istri dengan ma'ruf. Kita lihat bahasa Arab ma'ruf atau patut ya. Oke. Okay. Nah, setelah Allah menjelaskan menggunakan kata wa'ashiruhun, Allah kaitkan dengan bil ma'ruf. Ini timbangannya nih, standarisasinya tuh. Ini dapat nilai 10 versi siapa gitu loh. Kan itu penting. Iya dong. Nilai 10 di bidang studi yang sama, sama-sama kimia, sama-sama ekonomi, sama-sama akuntansi, tapi gurunya berbeda, itu bisa beda juga standar soalnya. Bisa jadi kita nih dapat nilai 10 sama Pak Budi misalnya ketika ujian kimia, tapi begitu Pak Joko yang kasih ujian, nilai kita 7 hadirin. Karena standarnya Pak Budi dan Pak Joko dalam memberikan nilai sempurna tuh beda. Ya enggak hadirin. Nah, jadi nilai 10 ini versi siapa? Gitu loh. Versi siapa? Karena kalau hanya nilai 10 aja, nanti suami istri ribut lagi. Kata suaminya, ini udah yang terbaik yang bisa aku lakukan. Istrinya langsung ngakak. Terbaik apa, Mas? Oh, Mas gak pernah kasih nafkah. Lahir batinku terbaik. Ya udah syukur kamu aku nikahi. Itu udah terbaik, kata suaminya. Jadi ribut terus. Atau sebaliknya, suami udah lakukan yang terbaik, gak pernah diapresiasi sama istrinya. Suamiku tuh nyebelin. Pelit banget sih dia. Dia tahu, dicerita sama gengnya. Tahu gak, dia tuh kasih aku nafkah tuh kecil banget. Masa sebulan cuma 90 juta? Padahal gajinya itu 92. Harusnya totalitas dong. Kan temannya pada bingung, ya Allah. Dikasih suami bulanan 90 juta. Masih komplain. Nah ini kan harus dikasih pagar nih apa, nih ma'ruf nih apa. Jadi bukan berarti ngejar nilai 10 selesai, nanti ribut lagi kalau gak ada standarnya. Makanya standarnya bil ma'ruf. Dan makna al-ma'ruf di sini adalah ma'ruf dengan timbangan agama, dengan timbangan syariat. Lalu timbangan urf dan muru'ah, itu keterangan para ulama. Jadi timbangan agama, lalu timbangan urf. Urf itu kultur ya, budaya, kebiasaan. Dan muru'ah. Muru'ah juga parameternya kan urf ya. Kita udah bahas muru'ah itu marwah. Yang diberikan oleh masyarakat dan tidak menyelisih syariat. Jadi maksudnya gini loh. Pastikan upaya kita dalam memberikan angka, mendapatkan angka 10 dalam berinteraksi dengan istri kita menggunakan cara-cara yang dihalalkan oleh syariat, yang dihalalkan oleh agama kita. Nggak boleh pakai cara yang haram. Dan sampai untuk menyenangkan istri kita mengerjakan hal yang haram, melakukan hal yang haram, itu nggak boleh. Itu poin. Jadi harus dengan cara yang diridhoi oleh Allah itu. Makanya kita harus buka dalil-dalil tentang apa sih kewajiban suami gitu loh. Apa sih Allah ridhoi dari suami? Lalu setelah itu kita bisa menggunakan tolak ukur kebiasaan dan kultur di masyarakat kita. Selama tidak haram gitu loh. Selama tidak haram. Khususnya jika dalam hal-hal yang tidak dibahas. Karena Allah dan Rasulnya menyerahkan itu pada kebiasaan masyarakat. Jadi ada hal-hal yang diserahkan kepada kebiasaan dan kultur di masyarakat. Maka silakan pakai standar masyarakat selama itu bukan haram. Contoh-contoh. Misalnya, panggilan suami ke istri atau istri kepada suami. Ada ada banyak istri manggil suaminya mas. Kalau suami dipanggil mas, suami manggil istri apa? Hah? Dik ya? Dik. Selain dik apa? Yuk. Yuk. Neng. Neng, bener. San, Neng. Teh. Bener, suami manggil istri teh. Ini... Ya Allah, ini orang apa sih kita nih? Enggak, orang Jawa. Dik ya? Dek gitu ya. Nah, pertanyaannya, emang ada dalil tentang istri manggil suaminya mas gitu? Secara khusus. Lalu manggil istrinya dik atau apa? Kan enggak ada. Boleh apa enggak? Kembali ke urf. Karena Allah dan Rasulnya menyerahkan panggilan itu kepada urf kita. Jadi jangan suami kita dipanggil ya Rasulullah, karena baca hadis Aisyah manggil suaminya ya Rasulullah, ya itu karena suaminya Nabi gitu. Aku semenjak aku baca hadis Ummu Salamah, aku akan panggil suamiku ya Nabi Allah. Karena Ummu Salamah kan istri manggil suaminya ya Nabi Allah. Ya enggak boleh, hadir, beda konteks. Kira-kira itulah gitulah sebagai contoh. Jadi ada hal-hal dikembalikan kepada urf. Makanya ma'ruf, dari kata-kata urf, ma'ruf menurut urf gitulah. Yang patut menurut standar masyarakat selama tidak haram. Nah, itu. Jadi mendapatkan angka 10 dari menurut penilaian siapa? Menurut penilaian syariat. Lalu penilaian kultur dan budaya masyarakat selama tidak haram, itu maksudnya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Itu poin. Jadi itulah penggalan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dalam banget ya. Ini cuma penggalan satu aja, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ini satu kajian kita. Memang firman Allah tuh sangat dalam, hadirin. Sangat luar biasa. Makanya enggak selesai-selesai kita kalau kita mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Dan kita betapa luar biasanya Islam itu menjaga hak wanita, menjaga istri. Betul, di satu sisi istri diposisikan sebagai anggota keluarga, bukan pemimpin keluarga, tapi anggota keluarga yang harus nurut selama bukan maksiat, harus taat selama bukan maksiat. Tapi di sisi lain, Islam pun di waktu yang sama menjaga posisi istri, karena memang rentan. Karena posisinya bukan pemimpin. Gimana dijaganya? Dibuat konseplah kepada para suami, kalau berinteraksi dengan istri Anda, selalu punya mental carilah nilai 10. Dengan standar agama, lalu kultur masyarakat yang tidak haram. Dengan demikian, terjagalah mereka. Jadi posisi wanita sebagai anggota keluarga bukan untuk ditindas, bukan untuk dizolimi, bukan untuk dipukuli, bukan untuk disakiti, tapi untuk disikapi dengan cara yang terbaik, sehingga keluarga menjadi kesatuan yang solid dan utuh, hadirin. Jadi tim yang tangguh dalam menjalani kehidupan dan ujian-ujian kehidupan. Itu poin. jazakallahu khairan. Dan ini buat kita dan buat wanita secara umum, buat laki-laki yang memang ayat ini untuk kita. Untuk perempuan, kalau dia belum menikah, dia harus cari, berusaha cari laki-laki seperti ini. Jangan hanya terbuai dengan penampilan dan lain sebagainya. Bisa gak berinteraksi dengan dia dengan mengejar nilai 10, dengan ucapan, sikap, penampilan, dan semua hal. Dan untuk kita yang punya anak perempuan, mau cari mantu, cari mantu yang bisa memperjuangkan anak kita atau bersikap dengan memperjuangkan nilai 10, kan gitu. Jangan kita sebagai wali omah terserah anak om saja, ya gak bisa. Cek dulu ini anak bisa ngasih angka 10 gak buat anak kita. Kalau gak mau berusaha gak usah deh. Bukan perfect ya, tapi dia mau berjuang gak untuk dapat angka 10. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Seperti itu. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin anfa. Dan ini menunjukkan PR kita sebagai suami besar. Maka pertimbangkan dan perjuangkan. Dan semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.